الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam al-qasamah, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-qasamah. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa al-qasamah merupakan hukum tersendiri. Dia bukan sekedar sumpah, namun ini merupakan sebuah hukum yang memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan hukum secara umum. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Apabila terjadi sebuah kejadian, maka bukti harus didatangkan oleh seorang penuduh. Dan apabila dia tidak mendatangkan bukti atau saksi, maka sumpah harus ditegakkan oleh pihak tertuduh. Terkecuali dalam permasalahan al-qasamah. Al-qasamah, meskipun seseorang tidak memiliki bukti atau saksi yang melihat secara langsung kejadian pembunuhan, maka sumpah itu bisa ditetapkan dan dianggap untuk menetapkan sebuah hukum apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, pada pertemuan kita di siang hari ini akan diterangkan syarat-syarat sahnya hukum al-qasamah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu al-qasamah, syarat-syarat sahnya dan ditetapkannya al-qasamah. Yang pertama, ayyakuna hunaka lawthun, bahwa harus ada al-lawth. Al-lawth, sebagaimana yang telah kita terangkan, adalah sebuah indikasi kuat yang mengarah kepada si fulan bahwa dialah pembunuhnya. Apakah adanya permusuhan yang jelas, al-adawatu zahirah, perseteruan antara yang terbunuh dengan seorang yang dituduh sebagai pembunuhnya, atau indikasi-indikasi yang kuat yang mengarah kepada hal tersebut, maka ini bisa teranggap. Adapun jika tidak terdapat al-lawth, bahkan mungkin orang yang tertuduh ini tidak mengenal, maka tidak diperbolehkan. Atau ketika semasa hidup yang terbunuh tidak ada hubungan buruk atau tidak ada perseteruan antara dia dengan yang tertuduh, maka tidak boleh ditetapkan al-qasamah. Tidak diperbolehkan ditetapkannya al-qasamah, disebabkan karena tidak adanya al-lawth, sehingga seorang tidak asal menuduh, memudah-mudahkan bersumpah 50 kali sumpah lalu menuduh si fulan, padahal tidak ada indikasi kuat yang mengarah. Ya. Kata para fuqaha bahwa al-lawth itu tidak mesti dalam bentuk permusuhan, namun mungkin ada hal-hal yang lain, indikasi yang kuat. Misalnya dia berada di tempat kejadian, lalu kemudian ada kondisi-kondisi yang dengannya tentu diketahui oleh para ahli, para peneliti, yang dengannya kemudian seseorang bisa dijadikan sebagai tertuduh. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna al-mudda'a alaihi mukallafan, bahwa pihak yang tertuduh itu seorang mukallaf. Fala tasihhu ad-da'wa fiha ala saghirin wala majnun. Maka tidak sah tuduhan tersebut diarahkan kepada seseorang dalam keadaan dia seorang anak kecil yang belum balig atau orang yang gila. Dia harus seorang yang mukallaf untuk disandarkan tuduhan pembunuhan terhadapnya. Yang ketiga, ayyakuna al-mudda'i mukallafan aydan, bahwa si penuduh juga harus mukallaf. Dia telah balig dan dia muslim, dan dia yang melemparkan tuduhan kepada pihak yang tertuduh, dia harus mukallaf. Fala tusma'u da'wa sabiyyin wala majnun, sehingga tidak didengar dan tidak dipedulikan tuduhan dari seorang anak kecil dan seorang yang gila. Tidak teranggap tuduhannya. Yang keempat, ayyakuna al-mudda'a alaihi mu'ayyanan, bahwa yang tertuduh seorang yang sudah ditentukan orangnya, si fulan pelakunya. Fala tuqbalu da'wa ala syakhsin mubham, maka tidak diterima tuduhan yang diarahkan pada seorang orangnya tidak jelas, orangnya tidak ditentukan. Misalnya dia mengatakan bahwa si pembunuhnya adalah orang yang ada di RT itu. Siapa? Loh, RT itu yang hidup di RT itu ratusan orang. Yang mana? Ya, pokoknya dari situlah. Harus muayyan. Harus ditentukan bahwa ini si fulan. Namanya fulan. Dia terindikasi kuat sebagai pelakunya. Saya yakin dia yang melakukannya. Lalu dia bersumpah. Yang kelima, imkanul qatli minal mudda'a alaih. Ada kemungkinan pembunuhan itu benar-benar dilakukan oleh pihak tertuduh. Ya, ada yang kita sebutkan tadi sebagai indikasi-indikasi kuat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh si tertuduh ini. Fa illam yumkin minhu al-qatlu li bu'dihi an makanil hadith waqta wuqu'ihi wa nahwi dhalik lam tusma'i ad-da'wa. Apabila tidak memungkinkan terjadinya pembunuhan, dia menuduh si fulan yang membunuhnya. Nah, kejadiannya di mana? Kejadiannya di Balikpapan, di Jalan Projakal. Kamu menuduh siapa? Saya menuduh si fulan. Orang ini memang sangat benci kepada yang terbunuh ini. Nah, pada hari itu di mana si fulan berada? Si fulan sedang berada di Arab Saudi. Oke, gimana caranya membunuh? Nah, gimana caranya? Ya. Terkecuali kalau ada indikasi yang lain, dia yang menyuruh orang, misalnya, mungkin. Ya. Tapi kalau dia yang tertuduh sebagai pelakunya, sementara dia berada di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan dia berada di lokasi tersebut, ketika pembunuhan itu terjadi, maka tidak didengarkan dan tidak teranggap tuduhan tersebut. Yang keenam, alla tatanaqala da'wal mudda'i, tidak kontradiksi tuduhan si penuduh ini. Hari ini dia mengatakan A, nanti di majelis yang lain dia mengatakan B lagi. Di tempat yang lain ketika ada yang bertanya kepadanya, C lagi ucapannya. Kontradiksi antara satu dengan yang lain. Sehingga ini berarti gak bisa dipegang ucapannya. Tidak satu kata ketika menjelaskan tentang adanya pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh si fulan. Ya. Atau berpindah-pindah. Di satu majelis dia mengatakan pembunuhnya adalah si A. Di majelis yang lain si B, si C dan seterusnya. Tidak jelas. Maka yang seperti ini tidak teranggap. Yang ketujuh, antakuna da'wal qasamati mufassalatan mausufatan. Bahwa tuduhan al-qasamah tersebut harus rinci. Harus rinci. Dan harus disebutkan sifat-sifatnya. Dia melakukan pembunuhan itu karena sebab apa? Sengaja atau yang semisalnya. Fayaqulu, misalnya dia mengatakan adda'i anna hadha qatala waliy fulan ibn fulan. Saya menuduh bahwa orang inilah yang membunuh kerabatku si fulan bin fulan. Ya, sebutkan dengan jelas. Amdan, apakah dia melakukan dengan sengaja? Au syibha amdin, atau ada mirip unsur kesengajaan. Au khata, atau karena kekeliruan. Wa yasiful qatla, dan dia menyifati pembunuhan tersebut. Ya, yang memungkinkan untuk dia sampaikan bahwa dia melakukan itu, ya, ada kemungkinan dia melakukannya dengan cara demikian dan demikian. Disebutkan. Nah, lalu dia bersumpah. Al-mas'alah tsalitsah, masalah yang ketiga, sifatul qasamah. Bagaimana cara proses terjadinya al-qasamah ketika dihadapkan ke pengadilan syariat. Idza tawafarat syurutul qasamah, apabila sempurna syarat-syarat al-qasamah tersebut untuk ditetapkan, yubda'u bil mudda'ina, maka yang pertama kali dilakukan adalah diperintahkan kepada orang-orang yang menuduh, misalnya dari karib kerabatnya. Dari karib kerabatnya, seperti yang disebutkan dalam hadis Muhayyisah, Huwayyisah, Abdurrahman bin Sahal. Ya, mereka diminta untuk bersumpah. Fayahlifuna khamsina yaminan. Yang mereka ini seluruhnya yang melemparkan tuduhan kepada si fulan, mereka bersumpah 50 kali sumpah. Tuwazza'u alaihim ala qadri irthihim minal qatil. Maka dibagi-bagikan sumpah itu kepada mereka sesuai kadar warisan mereka yang berhak mereka dapatkan dari si terbunuh ini. Yang lebih banyak warisannya tentu lebih banyak sumpah yang dia ucapkan. Demi Allah, saya menuduh bahwa si fulan yang telah membunuh kerabat yang bernama fulan bin fulan, dia melakukannya dengan begini dan begitu. Dia terangkan anna fulanan huwa alladhi qatalah, bahwa si fulan dialah yang membunuhnya. Wa yakunu dhalik bihuduril mudda'alai, dan terjadinya sumpah tersebut yang berulang-ulang itu dihadiri oleh pihak tertuduh. Yang tertuduh menghadiri majelis tersebut, pengadilan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ibni Abi Hasmah al-Madhi, berdasarkan kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Ibni Abi Hasmah yang telah disebutkan sebelumnya, afatastahiqquna diyata bi aymani khamsina minkum, apakah kalian berhak untuk mendapatkan diyat dengan 50 kali sumpah di antara kalian? Fa in abal warasatu ayahlifu. Nah, sekarang ketika para penuduh ini diperintahkan untuk bersumpah 50 kali, mereka enggan. Abal warasah. Mereka enggan untuk bersumpah. Padahal mereka punya hak kalau memang mereka berani. Dan mereka melakukan itu berdasarkan indikasi yang kuat untuk menuduhnya. Tapi kalau mereka enggan, berarti menunjukkan masih ada keraguan. Masih ada keraguan, belum yakin. Enggan melakukannya. Awim tana'u min takmil khamsina yaminan. Atau mereka enggan mencegah diri untuk menyempurnakan 50 kali sumpah. Wallahi adda'i anna fulan qatala wali fulan min fulan. Wallahi, wallahi, dia sebut wallahi. Terus sampai 45 kali berhenti. Atau sampai 49 kali. Nah, terakhir, yang ke-50. Tidak berani. Tidak berani dia bersumpah. Berarti tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak terpenuhi. Fa'innahu. Nah, berarti langkah yang pertama ini tidak terpenuhi. Menunjukkan ada keraguan dari pihak penuduh. Fa'innahu yahlifu al-mudda'alai khamsina yaminan. Maka yang tertuduh bersumpah 50 kali sumpah pula. Idza radiyal mudda'un bi aymanihi, apabila si para penuduh ini meridai dengan sumpahnya, sumpahnya orang tertuduh ini. Kamu ridha dia bersumpah 50 kali? Kamu kan tidak menyempurnakan hingga 50 kali sumpah. Sekarang yang tertuduh, dia akan bersumpah 50 kali. Kalian ridha enggak? Kalau mereka mengatakan dia, kami ridha. Maka dia bersumpah 50 kali. Kalau dia bersumpah 50 kali, berarti sudah. Tidak boleh melemparkan tuduhan kepadanya. Karena mereka sendiri tidak berani menuduh. Dan yang tertuduh telah bersumpah 50 kali. Dan diridhai. Berbeda kalau tidak diridhai. Berarti tidak dijalankan. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi tersebut dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penuduh, maukah kalian menerima sumpahnya orang Yahudi ini? Kata mereka, kami tidak meridai sumpahnya orang Yahudi. Kafir. Walaupun mereka membunuh kita semua, mereka bisa saja bersumpah bahwa mereka bukan pelakunya. Mereka tidak menyetujui. Berarti gugur kalau tidak diridai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Nabi pada hadis yang dahulu, fatahlifu lakum yahud, apakah mau kalian orang-orang Yahudi ini bersumpah bahwa mereka tidak melakukannya? Qalu laisu bimuslimin, maka mereka menjawab, mereka ini bukan muslim. Walam yardha bi aymanihim, dan mereka tidak meridai sumpah-sumpah orang Yahudi, karena bisa saja mereka berdusta dengan sumpahnya. Nah, fa'idha halafa bari'ah. Kalau yang tertuduh ini telah bersumpah, maka bebas dari tuduhan. Tidak boleh lagi dituduh. Dia harus dibebaskan dari tuduhan. Kalau dia bersumpah 50 kali. Wa illam yardha al-mudda'un bitahlifil mudda'a alaihi. Kalau ternyata si para penuduh ini tidak ridha dengan sumpahnya yang tertuduh, mereka tidak ridha. Seperti dalam kejadian tersebut. Berarti tidak terjadi al-qasamah. Maka apa yang dilakukan oleh imam? Fadal imamu al-qatila biddiyati min baitil mal. Maka imam hendaknya membayarkan fidyah. Bukan mengatasnamakan Yahudi, bukan. Tapi sekedar untuk menghilangkan perseteruan yang terjadi dan menghargai nilai seorang muslim yang tertuduh. Jangan sampai dia mati lalu tidak ada tanggung jawab apa-apa. Pihak Yahudi tidak mau bertanggung jawab karena mereka mengatakan kami tidak membunuhnya. Mereka ingin bersumpah tapi juga tidak diterima sumpahnya. Sehingga berarti tidak selesai. Jika tidak selesai, lalu gimana status orang yang terbunuh ini? Dia seorang muslim, dia adalah seorang yang terpelihara darahnya. Tidak bermudah-mudahan seorang menumpahkan darah orang lain. Harus ada tanggung jawabnya. Maka di sini yang bertanggung jawab adalah imam. Imam, pemerintah, imamlah yang akan membayarkan fidyah terhadap yang terbunuh yang dikeluarkan dari baitul mal. Dikeluarkan dari baitul mal. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam indama fada al-qatil min baitil mal indama amtana al-ansar min qabul aymanil yahud. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu ketika beliau membayarkan fidyah, membayarkan diyat bagi orang yang terbunuh, dikeluarkan dari baitul mal ketika orang-orang Ansar mereka menolak sumpahnya orang-orang Yahudi ini. Li'annahu lam yabqa sabilun li'ithbati dzam 'ala al-mudda 'alaih. Karena sudah tidak ada lagi cara untuk menetapkan bahwa yang tertuduh inilah pelakunya. Tidak ada lagi cara. Fawajabal ghurmu min baitil mal, sehingga wajib untuk dikeluarkan dari baitul mal. Li'alla yadhi'a damul ma'sumi hadran, agar kemudian tidak terlantar, tidak tersia-siakan darah seorang muslim yang terpelihara darahnya lalu tidak ada konsekuensinya, tidak ada tanggung jawab, dibiarkan begitu saja. Jangan. Maka di sini kewajiban pihak penguasa, al-imam, al-khalifah atau yang semacamnya, yang mengeluarkan harta sebagai diyat yang diberikan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Wa man qutila fi zihami fa innahu tudfa'u diyatuhu min baitil mal. Ini hukum yang berikutnya. Siapa yang terbunuh di keramaian, berdesak-desakan sehingga tidak diketahui siapa pembunuhnya. Terbunuh karena berdesak-desakan. Berdesak-desakan, dia tidak kuat, dia jatuh, terinjak-injak, mati. Siapa yang berhak? Ya. Yang dituduh membunuhnya, dia juga terdesak ke sana kemari. Maka kata beliau, maka diyatnya itu dikeluarkan dari baitul mal. Dikeluarkan dari baitul mal. Tanggung jawab penguasa. Lima ruwi an Ali radhiyallahu an annahu qala li Umar radhiyallahu an fi rajulin qutila fi zihamin nas bi Arafah. Berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang terbunuh di keramaian manusia ketika di Arafah. Kata beliau, ya Amirul Mukminin, la yutallu damu mri'in muslim. Wahai Amirul Mukminin, tidak disia-siakan darah seorang muslim. In 'alimta qatilahu, apabila engkau mengetahui dengan pasti pembunuhnya, maka ada konsekuensi, apakah qisas atau pembayaran diyat. Wa illa, namun kalau tidak diketahui pembunuhnya, fa'ati diyatahu min baitil mal, maka berikan diyat yang dikeluarkan dari baitul mal sebagai tanggung jawab dan sebagai penjelasan tentang kemuliaan darah seorang muslim yang ma'sum yang terbunuh tersebut. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan Al-Qasamah. Berikutnya kita masuk ke bab atau ke kitab yang ke-11 tentang kitab Al-Hudud, hukum-hukum syar'i yang diterapkan. InsyaAllah ta'ala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.